wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yasaddaqun wa la nasaddaq, mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Wa yusyiqun wa la yusyiq, mereka bisa mengerjakan juga sementara kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu, tudriku nabihi man sabaqatu, engkau akan mengejar orang-orang yang dahulu kalian, wa tasbiqu nabihi man ba'dakum, yang dengan itu engkau akan melampaui mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan tidak ada lagi seseorang yang lebih afdal dibandingkan kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali seseorang yang berbuat seperti perbuatan kalian. Ini kata ketika dilapori oleh para sahabat yang fakir, laporannya bukan mengeluh tentang fakirnya, bukan mengeluh tentang miskinnya, tapi kalah saja dengan orang-orang yang banyak harta. Maka Rasul memberikan satu kesempatan ilmu kepada mereka, suatu amalan yang kalau mereka kerjakan akan mampu mengejar ketinggalan orang-orang dahulu mereka dan tak melampaui orang-orang setelah mereka. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada mereka kecuali orang-orang yang beramal sama dengan amal mereka. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin talatan wa salatina marratan. Kalian bertakbir, bertahmid setiap kali selesai sholat fardu 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali setiap selesai sholat. Masya Allah. Amalan ini kata Rasulullah SAW bisa mengejar ketinggalan martabat, mengejar martabat yang diraih oleh orang-orang kaya yang tidak mampu diraih oleh orang-orang miskin. Dikejar dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Shalih, berkata Abu Shalih rahimahullah menceritakan riwayat ini, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali lagi orang-orang fakir yang muhajirin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, mereka mengeluh lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a ikhwanna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, teman-teman kita yang punya harta banyak itu mendengar apa yang kami kerjakan. Fa'alu mislah, lalu mereka pun mengerjakan yang semisal itu. Bagaimana dia Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, dzalika fadlullah yuhyi man yasha, itu adalah fadlullah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Gimana gitu ya, gimana lagi mereka mengamalkan sebagaimana kemampuan, ya sudah, itu fadlullahnya orang lain. Mereka mengejar semua pahala, pahala puasa, pahala sedekah, pahala qiyam, pahala sedekah, pahala dibebaskan dosa, plus pahala zikir itu. Terus gimana lagi? Dia kalah kalian sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang miskin, kalah dengan orang kaya yang banyak hartanya, yang banyak mengamalkan amal-amal tadi. Allah Sumayyah, berkata Sumayyah sang rawi, fahaddatsu ba'da ahli bihadzal hadits, saya pun menyampaikan kepada sebagian keluargaku dengan riwayat ini. Fakal yang mengomentari, wahinta, salah kamu dalam meriwayatkan. Innama qala, Rasul itu bersabda, tusabbihullaha 33, engkau bertasbih kepada Allah 33, wa tahmadullaha 33, engkau bertahmid kepada Allah 33, wa tukabbirullaha 33, engkau bertakbir kepada Allah 33. Kalau yang pertama tadi kan tasbih, takbir, tahmid 33. Sayangnya di mana ya Pak? Sayangnya ya mesti 33. Bayangan yang kedua, gabung, tasbih, takbir, tahmid, terus diulang-ulang sampai 33. Salah, dia betul tasbih dulu 33, terus setelah itu tahmid 33, setelah itu takbir 33. Dikisah. Karena sumai faraja ila Abi Shalih, saya pun kembali kepada Abu Shalih dunia. Pada kertulah Tuhan, saya pun menyebutkan kepada beliau masalah ini. Apa lagi? Beliau mengambil tanganku, fakal, lalu mengajari aku, pun ucapkan, Allahu Akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, ucapkan, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, hatta tablugha min jami'ihinna, hingga engkau mencapai dari seluruhnya tadi salah menambahkan 33. Nanti digabungkan jadi satu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, satu. Terus turun sampai 33. Kalau yang di atas, tasbih dulu 33, tahmid 33, takbir 33. Baik. Indah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita di antara zikir yang kita baca setelah selesai salat ialah bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Sekarang bagaimana caranya? Apakah digabung? Apakah dipisah? Hanya itu saja atau ada penambahannya? Jawabannya barakallahu fikum, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan digabung lebih afdal. Tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, terus digabung namanya. Ada lagi mengatakan dipisah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pendapat yang rajih barakallahu fikum, at-tasmir bainaha. Boleh memilih barakallahu fikum. Pokoknya bisa digabung, bisa dipisah-pisah. Jika bisa Anda melaksanakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Boleh pula dengan cara jamak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai 33, tidak ada masalah. Semuanya diperbolehkan, dikarenakan sama-sama dituntunkan oleh Rasul dan juga Salafun Salih rahimahumullah ta'ala. Kemudian apakah hanya ini? Apakah ada penambahan tahlil? Apakah ada penambahan tahlil? Jawabannya para kudum, terkait dengan zikir ini, tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil, ini kesimpulannya ada beberapa kaidah. Kesimpulannya ada beberapa kaidah. Disebutkan oleh sebutan Ibn Taymiyyah dan rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Kesimpulannya ada beberapa kaidah. Kaidah pertama. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Total 99. Kemudian dia mengucapkan yang ke-100 tamamul ihsan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia rawat betul. Tiga dalam satu minggu. Dia sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu. Dia berhubungan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia berhubungan. Allah akbar, Allah akbar. Dia berhubungan. Terakhir, membaca. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Ini pun dalam satu minggu. Wahdah ini. Baik. Yang kedua. Kesi yang kedua. Mengucapkan tasbih 25, mengucapkan tahmid 25, mengucapkan takbir 25, total 75, begitu ya. Kemudian setelah itu mengucapkan la ilaha illallah sekali. Tadi 76 ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Bismillah, Allah, Allah, 25. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 25. Allah Akbar, Allah Akbar, 25. Setelah itu, La ilaha illallah, wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, mana yang afdal? 33 atau 25? Mana yang apa? Jawabannya? Jawabannya? 33. Kenapa? Itu yang masyhur gitu ya. Saya lepas. Dikarenakan sama-sama sahih. Disebutkan sama-sama di dalam Sahih Muslim. Barakallahu. Maka tidak ada yang diafdal. Tapi kita boleh memilih salah satu. At-tahlil sama-sama sahih. Sehingga boleh 33 terakhir tahlil, boleh 25 terakhir tahlil, boleh yang ini, boleh yang ini. Sama-sama contohkan, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kenapa sama-sama sahih jiwa? Kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga, membaca tiga ini. Tasbih, tasbih, tahmid, takbir, tasbih. Sama 33 dengan beberapa. Yang pertama, membaca masing-masingnya tasbih, tahmid, dan takbir 33. Ketemunya 99. Maaf. Atau lebih kurang, masing-masing dibaca 11. Masing-masing dibaca 11. Subhanallah, subhanallah, 11. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 11. Total 33. Ini kurang dalam kepala itu. Ini yang dipahami dari hadis yang tadi kita baca. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin salatan wa salatina marrah. Semuanya boleh dalam masalah. Di bertiga bertiga masing-masingnya ketemunya 99 atau masing-masingnya 11 11 11 ketemunya 33. Boleh. Kaidah yang keempat, kaidah yang keempat, semuanya 33 kecuali takbir 34, ketemunya 100. Takbir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Total 100. Kekir terakhir, barakallahu. Dibaca 10-10. Yaqul salatata asharan asharan. masing-masing dibaca 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir, 10. Para bapak, ini kaifiyat zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Khulasah dari semua riwayat yang ada, semua keterangan yang ada diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Semuanya boleh, semuanya bisa kita lakukan. Apa yang cuma tasbih, tahmid, takbir saja, ada boleh ditambahi dengan tahlil. Barakallah. Waalaikumsalam. Ini menunjukkan kemudahan Islam. Di dalam beramal itu tidak satu cara. Terkadang dalam sebuah amal dikasih beberapa cara, dikasih beberapa pilihan supaya dia bisa memilih mana yang lebih ringan bagi dia, mana yang mudah bagi dia, dan juga supaya tidak bosan. Kadang ini, kadang ini, kadang itu, ini boleh, itu boleh, itu boleh, dalam semua riwayat yang sahih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini inti pembahasan tas ini, barakallahu fiik. Atau riwayat ini terkait dengan masalah tas itu. Jadi bukan ini keutamaannya. Pertasbih tadi, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil tadi berdikirkan keutamanya bisa mengejar keutamaan orang-orang yang sebelumnya sudah mendapatkan sekian banyak fadilah amal, terutama amal shodaqoh dan amalan membebaskan budak yang tidak mampu dikerjakan semua orang. Nah, aku kejar itu dengan banyak sedikit dari kita. Barakallahu. Keutamaan yang kedua, barakallahu. Orang-orang yang berpikir seperti ini, yang dicontohkan dari salah satunya, dikatakan sebagai orang yang paling afdal. La yakunu ahadun afdalan. Dikatakan sebagai orang yang paling afdal. Kecuali kalau ada orang lain yang beramal yang serupa, sama-sama paling afdal, barakallahu, lebih afdal dari semua. Nah, juga amal ini barakallahu pun juga merupakan rahmat Islam. Amalan bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang fakir atau yang miskin atau yang sedang atau yang kaya atau yang kaya raya atau semua kita bisa mengamalkannya. Dalam keadaan besar fadilah, besar fadilah juga khusus diamalkan oleh orang yang fakir, orang yang miskin, dalam rangka untuk mengejar fadilah yang telah diraih sebelumnya oleh orang yang kaya yang beramal saleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini barakallahu diambil faedah oleh para ulama kita. Fadilah jadi orang banyak harta. Fadilah ahli sudur, keutamaan orang-orang yang memiliki harta banyak. Di bukan ini pengakuan orang-orang fakir muhajirin. Para sahabat yang hartanya banyak itu meraih ad-darajatul ula, derajat yang paling tinggi, dan meraih an-na'imul muqim, kenikmatan yang sangat abadi. Barakallah. Fadilah orang-orang yang berpengaruh. Namun barakallah itu yang disebutkan dalam riwayat ini bukan semata-mata orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang hartanya banyak, orang yang kaya raya dan banyak amalnya. Mereka sholat sebagaimana fakir sholat, mereka puasa sebagaimana miskin puasa, tetapi mereka menggunakan harta bendanya untuk amalan-amalan yang tidak mampu dikerjakan orang miskin. Mereka sedekah yang miskin disedekahkan, kan gitu ya. Mereka memberikan budak sebenarnya miskin tidak mampu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka bisa berumrah ya'tamirun, yang miskin tidak bisa umrah kecuali diajak orang. Hah? Nah gitu ya. Jadi orang ya walaupun tidak punya apa-apa ya canggih gitu ya, apa juga. Hah? Orang yang kaya mampu berhaji, yang miskin namun berhaji. Jadi kalau diajak orang lagi, mampu lagi. Kalau ada demikian, tak mampu. Orang-orang yang kaya mampu untuk berjihad dengan hartanya. Yang miskin, tidak mampu. Yang miskin, ya paling dengan fisiknya. Kalau yang kaya, dengan hartanya bisa. Dengan fisiknya bisa. Jangan. Dan ini orang kaya lebih akhbar daripada orang miskin. Ini yang disebut dengan Al-Ghani Syakur. Orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Orang kaya yang menggunakan harta bendanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah kepada Allah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang kafir. Akbar dia, barakallahu. Gitu ya. Jadi kalau orang kaya ibadah, orang miskin dan ibadah, menang mana ini? Menang yang kaya. Ya, kenapa? Kenapa? Dikarenakan orang kaya mampu beribadah dengan perkara-perkara tidak mampu dikerjakan orang miskin. Nah, Rasulullah. Gitu ya. Ada orang kaya, dia ahli ibadah. Ada orang miskin, ahli ibadah. Mana di Allah? Orang miskin. Itu kenapa? Ini lagi banyak ibadah ini. Dikarenakan faudilah itu bukan dari harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya ada ibadah, yang miskin ada maksiat. Jadi hadir mana? Ya, jelas orang kaya yang ada ibadah jauh. Wah, jauh banget sudah keutamanya. Melampaui orang-orang miskin. Sudah kiri, sudah miskin, ahli maksiat. Allah. Sudah satu, tiba-tiba keton lagi Allah. Pantangan, sangat gitu ya. Allah. Sudah miskin, sudah sengsara di dunia, sengsara dunianya. Allahumma, sengsara pula agamanya. Na'udzubillah. Demikian kondisi dia terus sampai dia mati di atas maksiat, di atas dosa, atau mungkin tahu dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka sengsara dunia, sengsara akhirat. Nah, cuman ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan orang kaya ahli ibadah dan orang miskin dan ibadah. Nah, lebih utama mana orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Nah, itu istilah panjang di dalam Al-Qur'an. Anda pilih mana, Pak? Kaya. Masya Allah. Nah, anda pilih mana? Yang kaya. Masya Allah. Anda pilih mana? Yang pilih orang miskin. Kenapa? Kata besar. Hah? Syukur juga susah loh. Banyak orang kaya tak bersyukur itu. Banyak pula orang miskin yang bersyukur. Alhamdulillah. Itu istilah panjang. Saya dibahas khusus oleh para ulama dalam masalah ini. Masalah khusus panjang dan lebar bukan semua argumentasinya dalam masalah ini. Yang kaya-kaya disebutkan keutamaan hadis yang sangat banyak tentang orang kaya. Banyak itu keutamaan. Yang miskin juga begitu. Banyak riwayat yang menjelaskan kepada orang-orang miskin yang bersabar. Sudah begitu. Tidak ada kewajiban. Nah, saya bingung ini. Mana yang wajib? Nah, Allah minta. Yang rajin para wajib ialah. Yang rajin para wajib ialah. Dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing sekarang. Ya. Jadi menurut saya tidak usah membahas teori. Karena masing-masing punya fadilah. Yang kita bahas kondisi realnya. Kita sekarang orang kaya atau miskin? Kita sekarang orang kaya atau miskin? Ya dirinci kan, itu kondisi masing-masing. Kalau kita ternyata ditakdirkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah menjadi orang kaya, orang yang punya harta yang sangat banyak, maka kita harus berusaha menjadi orang kaya yang bersyukur. Ini maksud. Jangan, usah, miskin aja. Akhirnya semua hal buang sama dia. Rupanya buang, harta buang, mobil buang, semua buang. Miskin aja, miskin aja. tidak begitu yang namanya agama. Ketika kita menjadi orang yang kaya, ketika kita muda kalau sudah jadi orang kaya, ya diupayakan supaya bersyukur. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ditakdirkan menjadi orang miskin, susah cari penghasilan, susah banting sana, banting sini, ternyata yang enggak lancar-lancar rezekinya, belum ditakdirkan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya menjadi orang miskin yang menyabar. Sabar banyak, ibadah juga banyak, semakin mempang, semakin semangat. Dia miskin di dunia, mudah-mudahan kaya. Ya, kayak gitu ya. Barang-barang yang paling enak itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Kayak gitu ya. Kalau semua orang boleh pilih, pilih yang ini. Semuanya milik bagaimana? Ya mana? Kaya Allah. Ya berarti bersyukur. Masya Allah. Di dunia kaya bersyukur. Di akhirat dapat surganya Allah Taala. Masya Allah. Bahagia dunia, bahagia. Harta. Ya, jadi masalahnya apa ya? Orang yang sudah punya kemampuan harta dilarang untuk buang-buang harta supaya miskin. Tapi orang yang fakir, yang miskin, dianjurkan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari manusia supaya terangkat ekonomi. Gitu ya? Allah yang ada. Jadi gimana? Jadi ampun bukan saya. Kembali ke pasar real di kita masing-masing. Kembali ke pasar real di kita masing-masing. Nah. Wallahu ta'ala sawab. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan terlanjut? Tinggal terus hati dalam batin. Oke. Iya. Ada yang lain. Wow. Jadi ringkasnya, kalimat duhurakul sholat, duhurakul sholat. Yang namanya duhur itu kan belakang sesuatu. Kalau kubur itu sepanjang sesuatu, salah kata Arabnya. Duhurakul sholat di belakang setiap hari sholat. Itu dua pengertian. Ada yang memanakan sebelum salam, ada yang memanakan setelah salam. Yang lagi para rasulullah sesuai dengan konteksnya masing-masing riwayat. Para rasulullah. Ada suatu amalan, sama dibaca atau dikerjakan sebelum salam. Jadi yang kita bahas kemarin terkait masalah doa. Ada tasyahud, ada tasyahud, ada shalawat, ada ta'awudz dari empat perkara. Setelah itu ada doa, doa yang kita kehendaki. Ini disebut duhurakul sholat. Saya paham ya? Jika akan siapun hadis, konteks riwayatannya itu tertib dengan tasyahud, dengan shalawat, dengan ta'awud, maka doa di sini bukan shalawat-shalawat, tapi sebelum salam. Jadi sehingga ada syariat berdoa sebelum salam dengan doa apapun yang kita inginkan. Para tadi itu di akhir sholat sebelum ada pula yang diamalkan setelah selesai salam. Seperti zikir ini. Para tadi zikir sekarang ini. Bertakbir. Bertakbir. Kemudian yang ini hadisnya Mughirah bin Syu'bah yaqul fi tubul salat yang sebelumnya kita baca. Kemudian sekarang ini tasbih, tahmid dan segala macam. Ini semuanya yang dipahami oleh para ulama setelah selesai salam. Makanya dalam bab az-zikri aqidah salat, bab berzikir setelah selesai salam. Jadi yang lain, ini ada kalanya dipahami sebelum salam, ada kalanya dipahami setelah salam, tergantung konteks riwayatnya. Ada kalanya pula diamalkan dua-duanya. Bisa diamalkan sebelum salam, bisa diamalkan setelah salam. Di antara contohnya doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ma'adz Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu bisa dibaca sebelum salam atau setelah salam. Ini tergantung konteksnya masing-masing. Gimana Pak? Pengertian bergantian lain waktu atau kedua waktu yang sama? Lain waktu. Lain waktu. Iya. Subuh kejadian pertama, zuhur kejadian kedua, asar lain lagi, maghrib lain lagi. Lazat, tidak masalah. Jadi tidak harus monoton itu saja. Tidak. Ini kaidah dalam Islam tempat zikir setelah selesai salat yang disuruh milik. Soalnya itu tak apa. Itu istitah satu mata istitah dalam salat. Ada istitah yang A, ada yang B, ada yang C. Silakan pilih. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Ada syariatnya ayat kursi dibaca seperti sholat ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, itu juga ada syariatnya dibaca. Ada juga yang lainnya. Artinya ketika berzikir itu nafsi-nafsi, dewi-dewi, sendiri-sendiri. Dalam konteks bukan saat berzikir. Misalkan sekarang ini, nggak kita lihat, kita lagi kumpul-kumpul gitu. Ada yang menjawab Quran, menjawab dengan suara yang keras. Jawab sih, imam kita diam, wa imam kita tidak, dia menghentikan bacaannya. Karena kita ada perbincangan penting dalam itu. Atau misalkan di mobil, atau menyetel CD, monotal. Suara umumnya, imam berdiam. Jadi semuanya khusyuk, dia menyerang merotak, yang sopir sambil nyupir, jalan tutup sambil menyerang merotak. Atau kalau kita mau punya bijak, matikan dulu. Dimatikan, dan baru ngomong. Tapi kalau ketika berzikir, selesai sholat, nanti-nanti, sendiri-sendiri. Bukan makomnya ketika itu baca Al-Quran. Bukan makomnya. Kalau seandainya, ada orang mojok, baca Quran keras. Yang lain dipikir, saya kata kursi. Pak. Keras, Pak. Baca Quran, Pak. Iya, nyala pada dikir. Jadi maka baik diem, dia yang baca, dan coba baik-baik. Atau, dan tidak diem, dan dia, saya yang lagi berbicara, ada berbicara kepada Allah. Tapi makomnya, selesai sholat itu makom berzikir, bukan makom membaca Al-Quran. Nafsi-nafsi, tidak ada zikir sama ini. Zikir nafsi-nafsi, tidak boleh zikir sama ini. Nah, gimana Pak? Mengenai untuk zikir tadi kan, ada tambahan kursi berzikir. Boleh tidak? Saat apa itu? Saat tasbih, takbir dan tahmid. Sepengetahuan saya, tambahan yuhyuyunit bukan pada saat takbir, tahmid dan tasbih. Tetapi itu bacaan sendiri ketika zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang di sunan riwayat dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Pagi, subuh, sore, selasa. 100 kali. Dari yang lain. Itu sepengetahuan saya dengan kata-kata ini bukan saat selesai sholat ketika berbicara dengan takbir, tasbih dan tahmid. Sepengetahuan pada Rasul. Jadi yang diamalkan ya dengan tambah itu. Dengan tambah itu. Masjid-masjid kan ada. Tapi setelah kalimat tahlil tadi, jadi dibaca apa? Satu kali Setiap kali. Lanjut, satu lagi dua ini. Gimana? Berapa kali? 10 kali. Yang tadi itu artinya bukan satu rangkaian dengan takbir, tasbih dan tahmid. Iya, itu yang saya tahu. Misalnya yang tadi itu pada 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi dan petang. Tidak boleh. Hah? Itu lain-lain, lain sendiri-sendiri. Jadi terakhirnya kayak tadi itu. Jadi dia baca subhanallah, terus dia baca lagi dengan tambahan yuhyi wa yumiit untuk maghrib dan subuh, 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Yang saya tahu. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi yang tempatnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها دل عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام pernah salat menggunakan خميصة itu kain لها أعلام yang memiliki corak-corak alam, ini gambar-gambar bukannya bernyawa, ada gambar-gambarnya, corak juga maksudnya, gambar bukan gambar-gambar bernyawa. Fanawara ila a'lamiha nabratan, ketika itu beliau sempat memandang sekali kepada alam-alamnya itu, tanda-tandanya itu. Falamah sarafa, ketika beliau selesai salat, qala berkata, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahal, bawa pergi kain ini kepada Abu Jahal. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jahal, dan bawakan kepada aku ambijaniyah Abu Jahal. Ambijaniyah itu kain dengan tanpa para tanda, dengan tanpa corak. Kenapa? Fa innaha al-hadmi anifan an salati. Sebab khamisah tadi, kain pertanda tadi itu melalaikan aku barusan dari salatku. Jadi Di sini barakallahu fikum bahasanya terdapat banyak masalah. Yang terpenting ialah dibahas masalah khusyuk. Al-khusyuk. Barakallahu. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang anjuran khusyuk dalam salat dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam salat. Baik sesuatu itu adalah baju yang kita kenakan, atau sesuatu yang kita hamparkan, atau yang di depan kita, atau sekitar kita, yang bisa mengganggu kekhusyuan salat. Ini dari tindakannya Rasul ketika lagi salat, ada baju yang belum pakai, ada pertanda khusyuknya, langsung dikembalikan. Jangan yang dari yang bawah, dengan khusyuk dan menghindarkan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyukan kita. Sekarang masalahnya, apa hukum khusyuk dalam salat? Apa hukum khusyuk dalam sholat? Barakallahu fikum. Khusyuk itu yakni fokus, betul-betul dia tadabbur, fokus dalam sholat. Barakallahu fikum. Itu khusyuk. Kalau tumakninah, gerakan. Lain ya. Gerakannya itu tenang, tidak terburu-buru. Kalau tumakninah, hukumnya wajib. Yang dibatalkan kekhusyukan dalam sholat. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Azuri? Hah? Sunnah. Kenapa sunnah? Dari mana? Kalau sunnah berarti kalau tidak khusyuk, tidak apa-apa. Lagi sholat, kepikiran nyonya lagi di mana gitu ya, kepikiran pekerjaan, kepikiran apa begitu, tidak ada masalah lah, melayang-layang tu soal kerja. Khusyuk hukumnya wajib atau tidak? Kenapa wajib? Karena kalau tidak khusyuk, sholat kita tidak diterima. Dalilnya mana? Kalau tidak khusyuk, tidak diterima. Dalilnya mana? Apa lagi? Gimana Mas Ibn? Pak Ibn, khusyuk itu wajib atau sunnah? Sunnah pakai. Dalil yang menjelaskan sunnahnya. Kok tidak ada yang wajib? Ya deh. Gimana saudara? Ada sini. Dari sini mana? Pada katakan tidak wajib. Hati ini yang menjelaskan khusyuk itu tidak wajib, tapi sunnah. Dikatakan sunnah kenapa? Dalam riwayat ini Rasul sholat menggunakan kain yang ada sorak tanda-tandanya. Beliau melihat sekilas terganggu. Beliau bilang pagi ini pagi tadi melalaikan aku dari sholat. Artinya apa? Terganggu kekhusyukan. Dalam riwayat ini Rasul tidak mengulang lagi sholat, tidak juga susah, tidak pula yang lain. Artinya apa? Ketika ada orang sholat, kemudian terjadi khusyuknya, entah dengan bajunya atau dengan apa gitu, tidak khusyuk dia, maka sholatnya sah, tidak harus ulang selama rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Kenapa dikatakan makas ya? Ditekankan sekali. Dikatakan fadilah besar bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Besar fadilahnya. Dan dikatakan sunnatun mu'akkad ya. Sunnah yang terkait khusyuk dalam salat. Tapi tidak wajib. Ini pendapat jumhur. Paham ya? Kalau dikatakan sunnah tidak wajib, berarti ketika ada orang yang berkata Allahu Akbar, khusus dia, berserah khusus, tiba-tiba terganggu sholatnya itu. Nah, terlepas di dalam pekerjaan, terlepas masalah apa, tahu-tahu melihat karpetnya, kok baru ya karpetnya, nah gitu ya. Apalagi ini ada kolamnya, ada ikannya, kemudian mana ikan, segala macam, terlalaikan dari sholat dan segala macam. Sama itu semua tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Sah sholatnya, yang mungkin rukun-rukunnya terpenuhi. Bahwa ini ya. Jadi harus khusus, sangat dianjurkan kalau ini muncul pertanyaan sekarang. Apa hukumnya memejamkan mata dalam sholat untuk khusus? Allahu Akbar, Rahman Rahim. Saya khusus. Gimana Pak Jani? Tidak boleh. Khusus kan sunnah mu'akkad. Ini upaya untuk mendapatkan sunnah mu'akkad. Nah iya dia Allahu Akbar, dan kita berbalas. Jangan lupa dengan sini ya. Ya siap oke. Sebenarnya normal tapi mata terpecah. Supaya apa? Supaya semakin khusyuk, semakin tercampur, semakin tepat. Gimana? Tidak boleh. Dari yang mengatakan tidak boleh. Nah, pandangan dia ke bawah. Dia tidak ke atas, ke bawah. Tapi dia merem. Terbuka apa ya? Dalilnya yang menunjukkan terbuka, hal terbuka. Dari web barangkali, kejadian, peristiwa. Tangan sisi. Pernah lihat sampai apa? Pernah lihat sampai apa? Loh, kamu ngerti? Maju siapa yang rugi? Soalnya baku. Soalnya merem lah tak kasih api ini lah. Nanti tak tahu apinya padam dan ngerti dia secara gitu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Saya deh. Terkait dengan bab ini ada perincian. Hukum asal sholat tidak boleh sambil terpejam. Dari sekian banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasul dan para sahabatnya ketika sholat tidak terpejam matanya. Di antaranya para sahabat ketika asal zuhur di dalam Bukhari Muslim, mereka mengetahui Rasul membaca ketika zuhur dengan goncangnya jenggot dulu, kira-kira pilih siatik. Jadi gimana Bukhari Muslim? Jadi dari hadis Farah bin Aziz radhiyallahu anhu wa arba. Ada yang tanya, apakah Rasul membaca dalam sholat zuhur? Terasa, iya dia baca. Oh dari mana? Dikatakan kira-kira pilih siatik. Dan goncang dikatakan bacaan, komat kabutnya, pikir. Kalau dia merem, jika kita tahu Rasul baca, tidak kelihatan kebetulan beliau. Menurut apa? Mereka melihat, memandang. Sama kata Zawai. Yang lainnya lagi, ketika Rasul sedang sholat, tiba-tiba ada anak kambing mau lewat. Dia langsung masuk ke depan. Baik di belakangnya. Dia bilang merem gini, jika kita tahu ada yang lewat. Dan yang terpenting hadis ini. Fanabara ila ahlamha nabratan. Dari ini Rasul memandang apa namanya tanda atau corak pada kulit itu. Kulihat. Artinya apa? Tidak terpecah. Paham ya? Maka ini hukum asal. Tidak boleh terpecah. Kecuali kalau di tempat sholat itu banyak sekali perkara-perkara yang mengganggu kebutuhan sholat. Ketika itu ya kita harus berpesan dan jangan supaya khusus supaya tidak bertemu dengan yang ada. Mau jodoh? Ya. Mau jodoh Pak ya? Apa dia Pak ya? Sholat menghadap ke arah sana, sana. Ada lewat. Di depan kita ada tulisan Asal Khusna. Iya loh Pak. Ya jangan jauh-jauh. Iya loh. Ada Asal Khusna. Nah, ada kolam, nah, gitu ya. Kalau dulu masih ada ikannya, kan gitu ya. Nah, atau kalau di sini, Allah Akbar. Kalau atau melek, ke bawah dia ikan, naik ke atas sedikit, baca Asal Khusna. Ya Pak ya? Jangan bicara ini, nggak tahu jauh-jauh. Artinya apa? Terganggu, kalau terganggu, maka boleh kita bersama. Allah Akbar. Untuk ke bawah sambil memejamkan mata supaya jangan sampai terganggu dengan hal yang lain yang mengurus. Tidak ada masalah. Itu disebutkan pada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Itu kondisional. Barakallah. Kita bisa ya? Barakallah. Atau kita lagi salat di musola terminal. Sholat kan banyak orang lewat. Nanti sudah sholat sambil tutup mata supaya jangan terganggu dengan orang-orang lewat. Alhamdulillah. Apa lagi jenis yang lain? Sholat di mana lagi? Hah? Di mana kan? Ya kalau sepi ya, kalau sembel nggak usah pecah. Menurut tiga ringan. Itu diperbolehkan untuk memejamkan mata. Saya dalam riwayat ini barakallahu'alaikum diperbolehkan bagi seseorang yang salat untuk memandang sesuatu pada tubuhnya dia. Nawara ila syirk, memandang sesuatu pada bagian dia, entah pada bakunya atau pada lehernya atau pada bajunya atau apa, itu diperbolehkan. Yang dilarang ialah noleh dalam sholat, entah noleh ke atas atau noleh samping. Nah, boleh lagi, jadi tidak boleh. Itu nas pelarangan yang sebenarnya dalam hadisnya Rasulullah SAW. Adapun sedangkan Rasulullah SAW ini, beliau memandang pada corak pada tadi itu bukan noleh. Dari memandang pada bagian tubuhnya beliau. Dan Allah Akbar. Salat memandangi apa namanya pakunya, memandang jenggotnya. Apalagi imam ada apa namanya miknya gini ya. Allah Akbar. Memandangi miknya. Nah, atau kata yang ngelengse gitu ya. Dibutuhkan sama dia. Itu ada masalah. Dengan riwayat itu. Yang tidak boleh ialah menoleh. Iltifat. Noleh begini. Atau naik. Hah? Bentar. Guru. Bentar, Pak. Nah, itu pembahasan berikutnya. Sekarang apa hukumnya orang yang lagi sholat melirik dengan ujung matanya? Bukan dari kepalanya. Kenapa kan begini dia? Dengan ujung matanya. Allah Akbar. Saya mengharapkan Allah. Ujung mata saya melirik pada bagiannya. Oh, itu tak ada namanya. Sekarang apa hukumnya melirik tadi? Bukan melihat, melirik gitu ya. Memandang dari ujung mata. Jawabannya para apa itu? Boleh kalau ada sesuatu hasil. Terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa sallam disebutkan riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, ketika beliau mengirim seseorang mata-mata untuk memata-matai kaum musyrikin berangkat tepat menghadap ke arah kiblatnya Rasul. Dia salat Allahu Akbar sambil ujung matanya memandang ke arah perginya tadi putusnya beliau sampai hilang. Halo. Di sini di sebagian al-alam mereka boleh apabila untuk sebuah hasil. Itu berbeda dengan menoleh. Sama ya. Kalau melirik wajib tetap ke bawah atau ke depan, tidak kemana-mana, tapi ujung matanya ya bergerak arah ke bawah. Kalau noleh wajahnya ya bergerak. Noleh tidak boleh, baik noleh ke kanan, ke kiri atau ke atas itu tidak boleh. Tapi kalau melirik apalagi itu sebuah hajat di persen. Misalnya sholat Allahu Akbar, bahwa anak-anaknya antum yang masih tahun, dua tahun gitu ya, tapi nanti jaga dia, Allahu Akbar. Kalau depan pergi dia lari, itu mau gak mau ya matanya harus melirik. Sholat, khusyuk, melirik. Mana yang sudah hati ini? Duh, kok mengerikan dia menuju ke arah tangga turun, dia sudah melundung. Kalau membahayakan, boleh dibatalkan. Katakan langsung dibicar lagi. Nah iya, masih aman. Dari teruskan sholatnya. Dari lagi aman, terus gitu, tidak ada masalah. Itu lihat. Ya. Nah, kalau menikahkan masalah. Ya, belum apa saya menikahkan ini. Oh, belum. Tenang, Pak, tenang. Baik, masalahnya yang saya ketangkan di sini, ya, Pak. Berkait dengan pakaian dalam sholat. Yang afdal di dalam sholat itu pakaian yang tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. Yang paling afdal yang polos, tidak ada corak, darah pada dan segala macamnya. Dengan tindakan yang kembalikan kain ini kepada Abu Sa'ad. Tetangan ambijaniyah yang polos. Baik. Karena yang bercorak segala macam membuat saya lalai. Kalau seandainya menggunakan yang bercorak, maka diusahakan tidak sampai mengganggu kekhusyukan. Betul ya, Le? Kalau ganggu, itu mengurangi khusyuk. Salat menggunakan kaos atau gambar apa namanya? Gambar apa ya? Hah? Gambar bola. Gambar bola. Kaos bola. Oh, kaos bola. Ini orang bal-bal kalau salat ya. Ya, salatnya misalkan ada gambar kaos, gambar turun tinggi. Tadi kalau macamnya, iya lah, pasti harus belajar, pasti dapat orang itu. Jadi diusahakan khusus, diusahakan. Abal polos, polos supaya tidak mengganggu kekhususan di dalam sholat. Gimana pak? Mau silakan. Bukan orang yang tak boleh itu dari awal dari tak kalau kita tak merasa misalnya takdir Allah berkata itu menjadikan masalah apakah itu juga dengan kalau semacam refleks saya tidak masalah, tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan dan mesti begitu itu betul hal ini. Karena hukum asal yang namanya sholat harus terbuka matanya. Nah yang makanya tadi kalau refleks tidak ada masalah. Jadi dia kalau takdir kalau refleks itu merem dia matanya itu. Kamu kok merem? Mana sih gak merem kok. Tapi itu merem. Ya refleks, mau apa lagi. Tapi kalau mesti ini kalau takdir harus merem ini. Harus merem. Allah Akbar merem. Terus melek-melek. Jadi namanya kan mengkhususkan rutinitas. Harus pakai hal ini. Dan tidak ada hal ini. Hanya kalau refleks tiba-tiba begitu, tidak ada masalah. Itu ya. Allah itu. Hukum asalnya sambil buka mata. Kecuali tertentu kondisinya yang mengharuskan dia menutup mata untuk kekhususan dalam masalah. Ada lagi yang lain kan? Sudah. Akhirnya. Sudah. Saya ada pertanyaan terkait dengan pandangan wajahnya orang salat atau kelakuan yang afdal memandang ke tempat lurus. Dijelaskan dalam pembahasan masjid. Jika terkait dengan memandang lurus ke arah imam sudah diperbolehkan. Yang enggak boleh ketika dia memandang ke arah atas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita membahas tab yang ke-24 tentang masalah jamak salat insyaallah. Ana qawli hadhi ajdallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.